إليه مكيه أم تسألهم أجرا فهم لنا ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني رحمكم الله para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan limpahan nikmat dan karunia Allah dan petunjuk Allah Ta'ala. Kita melaksanakan ibadah yang agung, salat berjamaah, dan kita bisa kembali duduk dalam majlis ilmu ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan tentang hak anak atas orang tuanya, di mana anak berhak mendapatkan pendidikan yang maksimal dari orang tuanya, yaitu pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka ditarbiyah menjadi anak yang soleh-solehah. Di dunia mereka memberi manfaat bagi orang tuanya, di akhirat mereka bisa memberi syafaat dan juga akan menjadi bekal bagi orang tuanya. Kemarin telah kita bahas di antara kewajiban orang tua yang harus dia lakukan terhadap anaknya, atau di antara hak anak yang harus diterima dari orang tuanya adalah ketika orang tua memiliki anak laki-laki dan wanita, harus ia berlaku adil, tidak melebihkan salah satunya, laki-laki dilebihkan atas wanita atau sebaliknya. Makanya ikhwah fillah barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu unsa falam yu'addiha walam yahanniha walam yu'assir waladu alaiha yani dhukur adkhalahu Allahul jannah. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, barang siapa orang yang memiliki anak wanita, satu orang, ya satu orang anak perempuan, dia tidak menyia-nyiakannya, dia tidak menterlantarkannya, dia tidak melebihkan anak laki-laki atas anak perempuannya, maka dengan demikian adkhalahullahul jannah, Allah masukkan orang tua itu ke dalam surga. Ini berkenaan dengan keutamaan mendidik anak wanita. Jadi orang tua wajib mendidik baik anak laki-laki atau anak wanita. Dan Islam telah memberikan sanjungan balasan fadilah yang besar bagi orang tua yang mampu mendidik anak wanitanya, anak perempuannya. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, rawa Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana lahu thalasu banat ya'wihin wa yarhamuhun wa yakfuluhun wa yuzawwijuhun wajabat lahul jannah albatah. Qila ya Rasulullah, fa in kana tisnatain? Qal wa in kana tisnatain. Beliau bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, ia mengasuhnya dengan baik, ia menyayanginya dan memeliharanya sampai kemudian menikahkannya, wajiblah baginya surga. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana jika hanya punya 2 anak wanita? Beliau Rasul SAW menjawab, wa in kana tisnatain, walau 2 anak wanita. Sehingga berbahagialah ikhwa barakallahu fikum, kita yang dikaruniai Allah anak wanita, didiklah dengan lapang dada, dengan hati bahagia, harapan untuk dapat surga, karena Allah janji kalau kita mampu menyayanginya, mendidiknya, tidak menterlantarkannya sampai ia tumbuh menjadi wanita salihah hingga menikahkannya, wajib bagi orang tuanya surga. Subhanallah, ini adalah karunia besar. Bahkan dalam hadis yang lain, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dia menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Beliau bersabda, barang siapa yang mengasuh, mendidik, memelihara 2 anak wanitanya hingga ia dewasa atau baligh, maka ia datang di hari kiamat dengan aku seperti ini dia. Beliau Rasulullah SAW menunjukkan 2 jarinya. Dalam lafaz yang lain, dakhaltu anna wa huwa al-jannah kahataini, aku akan masuk, ya, dakhalat ana wa huwa, akan masuk aku dan dia ke dalam surga seperti ini. Beliau tunjukkan, asyara bi usbihil wusta wallati yaliha, tunjukkan dari jari tengah bersama yang sampingnya, ima seperti ini atau seperti ini. Yang jelas beliau tunjukkan jari tengah dengan jari sampingnya, biasanya tentunya seperti ini, antara telunjuk dan tengah, atau sebaliknya tengah dan jari manis. Tidak begini, ya. Dijelaskan di sini seperti ini atau seperti ini. Ini menggambarkan betapa dekatnya orang tua yang dikaruniai anak wanita, dia didik dengan menjadikan anak itu salihah, akan bersama Nabi SAW seperti ini di jannah. Subhanallah, ikhwafillah barakallahu fikum. Ini juga adalah untuk sekaligus menepis anggapan bahwa anak laki-laki lebih mulia dari anak wanita. Dalam Islam tidak demikian. Dan ingat, walaupun Islam memuliakan anak wanita seperti ini kedudukan mereka, tapi ingat, pendidikan yang dimaksudkan dalam agama ini adalah pendidikan menjadikan anak itu salihat. Bukan mendidik anak perempuan untuk jadi sarjana, untuk jadi dokter dan sebagainya. Itu bukan target dan itu bukan kewajiban orang tua. Karena apa? Harus dipertimbangkan masak-masak orang tua dalam mendidik anak, jangan sampai menjerumuskan anak perempuannya ke dalam pergaulan yang di situ banyak kemaksiatan. Minimal ikhtilat dengan laki-laki, bercampur baur apalagi di asrama. Laki wanita bebas seperti keluarga. Waliyadzubillah, hati-hati. Maka perhatikan, ini adalah dimaksudkan pendidikan agama yang menjadikan anak itu menjadi anak salih, saliha. Kemudian ya fila barakallahu fikum, juga dijelaskan dalam hadis yang lain keutamaan orang yang mendidik dua anak wanita atau dua saudara wanita. Dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala ibnataini aw salasan aw ukhtaini aw salasan hatta yabni aw yamut anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini. Barang siapa orang yang ia memelihara, mengasuh, mendidik dua anak wanita atau tiga anak wanita atau dua saudara perempuan atau tiga saudara perempuan sampai ia menikah atau sampai ia mati, ya, aku dan dia di surga seperti ini. Beliau isyaratkan jari tengah dengan jari telunjuknya, menunjukkan kedekatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia. Maka subhanallah ikhwa barakallahu fikum, disinilah peran kita ta'awun dalam keluarga. Pedulinya kakak kepada adik atau adik kepada kakak perempuan. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan seperti kita laki-laki yang kemana saja bisa pergi sendiri, maka berikan kepada mereka ilmu yang kita dapatkan. Perdengarkan rekaman kepada mereka, kirim buku buat mereka, dakwahi mereka, ajak mereka pada kebenaran, kepada hidayah. Sungguh kalau kita bisa membimbing adik-adik kita perempuan atau kakak kita, saudara perempuan kita dengan pendidikan, membawanya mereka salih, salihah, ya, membawa mereka menjadi salihah, jannah, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk berikutnya, hak anak dari orang tua, termasuk orang tua hendaknya mengakikahkan anak ketika umur 7 hari dari kelahirannya. Poin yang keenam, orang tua mengakikahkan anak di hari kelahirannya, hari ketujuhnya. Karena apa? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, kullu ghulamin rahina bi aqiqatihi, semua anak tergadai dengan aqiqahnya, semua anak yang lahir tergadai dengan aqiqahnya, tudbahu anhu yaum sabi'ihi, hendaknya disembelihkan untuknya kambing di hari ketujuhnya, yuhlaq wa yusamma, dicukur rambutnya dan diberinya nama. Hadis ini mencakup beberapa kewajiban orang tua terhadap anak. Disebutkan pertama, wajib diakikahkan anak itu pada hari yang ketujuh. Tentunya ini kewajiban orang tua dan ini merupakan syiar agama Allah, sekaligus syukurnya kepada Allah ketika dianugerahkan padanya anak, nikmat yang luar biasa. Adapun berkenaan dengan kambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan, anil ghulami syatani wa anil jariyati syat, wala yadurrukum dzukranan aw inasa. Dalam hadis Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor. Terserah laki-laki atau wanita, ya, jantan atau betina. Yang penting kedudukan kambing akikah ini diperhatikan. Kata para ulama, hiya bi manzilatin nusuk inda ahli ilmi. Menurut ahli ilmu, para ulama, kedudukan akikah seperti kambing untuk kurban. Fala yajuzu fi arja wala maksurah, tidak boleh kambing itu pincang atau tanduknya patah 1, wala maridah atau kambing sakit, wala ara atau kambing yang dia itu matanya buta sebelah, ya, atau kambing yang, ya, sudah urja, tua, tidak ada dagingnya. Kambing yang sudah tidak ada dagingnya, tinggal apa? Tulang dan kulit. Jangan. Dan tidak boleh menjual, ya, dari kulitnya atau dagingnya. Boleh dimakan bersama keluarganya dan disedekahkan dengan kepada yang lainnya. Ini akikah. Hanya kalau kurban biasanya dibagi daging. Kalau akikah bisa dibagi dalam bentuk sedekah sudah masak. Di sini ada beberapa tanbih berkenaan dengan akikah. Pertama, innan nasika mukhtalaf fi wujubiha. Akikah ini hukumnya di kalangan para ulama ada silang pendapat tentang wajibnya. Namun dari sekian pendapat para ulama, wal arjah al wajib lil ahadits allati ta'muru bidzalik, yang paling rajih hukumnya wajib berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan perintah akikah. Wala misarrif anil wujub sarif, dan tidak ada hadis yang memalingkan dari hukum wajib ini. Sehingga bagi orang tua, perhatikan untuk persiapan ketika sudah mulai hamil istrinya, siapkan mungkin 1 bulan 100 ribu, 1 bulan 100 ribu disisikan, sehingga ketika 9 bulan hamil 900 ribu, kalaupun kurang kambingnya harganya sisa sedikit. Ada upaya persiapkan menyambut kelahiran, karena ini perkara wajib. Kecuali tidak mampu sama sekali, gugur kewajiban. Peringatan yang kedua atau perhatian yang kedua, innala asaran fitansyati tifli, akikah itu sangat besar pengaruhnya dalam pertumbuhan anak. Seperti ucapan Imam Ahmad Ibni Hanbal ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kullu hulamin rahinatun bi aqiqatihi aw murtahanun bi aqiqatihi, anak itu semua tergade dengan aqiqahnya. Maknanya, anak kalau mati dan belum diaqiqahkan oleh orang tuanya, beliau menyebutkan lam yasfa fi walidihi fi walidayhi, itu tidak bisa memberi syafaat pada kedua orang tuanya. Begitupun kata Imam Qatadah meriwayatkan, annahu yuharrimu syafa'atu lil walidayhi, haram syafaat bagi orang tuanya. Sehingga kalau kita menginginkan anak-anak kita bisa memberikan syafaat, tebuslah dengan akikahnya. Yang ketiga, innaha syukrun lillah, akikah itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla, ala man an'ama bihi min ni'matil aulad, atas apa yang Allah anugerahkan padanya berupa nikmat anak-anak. Dan yang keempat adalah akikah itu bisa kambing laki, jantan atau betina, 2 ekor kalau anak laki-laki, 1 ekor kalau anak perempuan. Di sini juga ada pendapat para ulama, kalau di hari yang ketujuh tidak bisa, bisa hari ke-14 atau ke-21 dari hari kelahiran anak. Kemudian mencukur rambut kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan tidak menjadi satu kewajiban. Tapi yang diperintahkan di sini kullu hulam adalah anak laki-laki. Dicukur botak rambutnya. Kemudian diberi nama. Berkenaan dengan perkara ini termasuk kewajiban orang tua. Dan menjadi hak anak adalah wajibnya orang tua memberi nama anak. Dan juga memberi kunyah yang bagus. Karena apa? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'ukum. Beliau menyampaikan, sungguh kalian nanti akan diseru di hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Fa'asinu asma'akum, maka baguskanlah nama-nama kalian. Ini hak yang ketujuh dari anak. Wajibnya orang tua memberikan pada anak. Maksudnya dalam tahapan pendidikan anak setelah dia lahir berikutnya adalah memberinya nama, memberi kunya yang bagus. Dan dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru ismal qabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama yang jelek dari nama-nama para sahabat yang telah memeluk Islam. Contohnya, fabaddala ismu Abi Bakar ibni Abdul Ka'bah. Beliau merubah nama Abu Bakar bin Abdul Ka'bah menjadi Abu Bakar bin Abdullah. Bukan Abdul Ka'bah. Begitupun nama Abdurrahman bin Auf bin Abdurrahman bin Auf Abdul Ka'bah. Dulunya namanya Abdul Ka'bah. Diganti dengan Abdurrahman ibni Auf. Ya. Kemudian yafila barakallahu fikum, juga beliau mengganti nama seorang wanita. Namanya Asiyah, tukang maksiat. Diganti dengan nama Jamilah. Dan dalam perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dalam hadis Imam Muslim, inna ahabba asma'ukum ilallah, sungguh nama yang paling bagus yang paling Allah cintai dari nama-nama kalian adalah Abdullah Abdurrahman. Hadis Imam Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dari hadis Abu Wahab Al-Jushami, dan dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Mughirah bin Su'bah, beliau menyebutkan, tusammu bi'ismil anbiya wahabul asmil Allah Abdullah Abdurrahman. Kalian berilah nama anak-anak kalian dengan nama-nama para nabi, dan sebaik-baik nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah Abdurrahman. Wasdaqu Haris wa Hamman. Yang paling benar Haris, Hamam, ini bagus. Aqbauha, dan yang paling jelek Harb wa Murrah. Paling jelek nama itu dikasih nama Harb, perang artinya. Murrah, pahit. Hati-hati kasih nama. Sampai disebutkan dalam riwayat Imam Sa'id Ibn Musayyib, ulama dari kalangan tokoh tabi'in, beliau menuturkan an abihi, dari bapaknya. Bapaknya Sa'id Ibn Musayyib, dia sahabat bapaknya radhiyallahu an, menuturkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata kepada bapaknya, masmuka, siapa namamu? Qala Hazanun, namanya Hazan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal anta sahlun, bahkan engkau adalah Sahl bukan Hazan. Sahal itu mudah, hazan sedih. Faqala, maka bapaknya Sa'id ibn Musayyib berkata, la aghiru isman samani abi, aku tidak merubah nama yang bapakku telah memberiku nama. Dia tetap dengan nama Hazanun. Maka kata Ibn Musayyib, beliau menuturkan, fama zalit final hazuna ba'du. Setelah itu terus-terus keluarga kami dirundung kesedihan gara-gara nama. Jadi pengaruh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pentingnya orang tua memberi nama anak juga pakai ilmu. Jangan sembarang. Dan ingat, dalam hadis yang lain secara marfu dari Mughirah bin Syu'bah, innahum kanu sammuna bi anbiya'ihim wassalihin qablahum. Sungguh mereka ya memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi dan nama orang-orang soleh sebelum mereka. Nama para sahabat, nama-nama orang soleh. Namun sekarang karena kebanyakan muslimin tidak lagi membaca sirah sahabat, tidak mengenal tokoh-tokoh tabi'in, tokoh-tokoh sahabat, tokoh-tokoh anbiya, mursalin, para rasul, yang mereka tiap hari nampak di depan matanya sinetron, film ini, film itu, sehingga anak-anaknya pun ya dia bangga kalau anaknya dikasih nama bintang-bintang yang ada di film, tokoh-tokoh sinetron, dan yang sebagainya. Katanya namanya keren. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa mesti dikasih nama dengan tokoh-tokoh fasik, fasikoh? Ya, para penggemar bola ambil nama pemain bola yang paling terkenal, yang paling ya top. Ya, subhanallah. Satu sisi memang di kalangan umumnya itu bagus, tapi di hadapan Allah seperti apa? Ingat, nanti di akhirat kita dituntut memberi nama anak. Kalau sampai keliru atau jelek, anak kita menuntut. Jangan sampai karena kita memberi nama, adanya kecenderungan kita dengan orang-orang fasik, nanti anak kita dikumpulkan bersama mereka, wallahualam. Karena tafaul kita, harapan kita, anak kita seperti bintang yang kita kasih nama buat anak kita itu. Sedangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan Allah kumpulkan dengan yang ia idolakan, yang ia cintai. Kalau yang diidolakan adalah bintang-bintang itu, kemudian dicuplik namanya untuk nama anaknya dengan harapan biar anaknya terkenal kayak bintang itu, bagaimana kalau nanti sama-sama dikumpulkan di neraka? Siapa yang tanggung jawab? Anak kita menuntut, bapak kenapa kau kasih nama aku dengan orang fasik? Ikhwah barakallahu fikum, jangan kita mau di hadapan manusia, di hadapan Allah. Karena kata Rasulullah SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Kalian nanti dari kiamat akan diseru dengan nama kalian, wa asma'i abaikum, dan nama bapak-bapak kalian. Yang jelek saja Rasulullah SAW rubah, nah kita kok malah rubah jadi jelek. Dan ingat ikhwah, kenapa sih anak kita dikasih kunya yang bagus sebelum teman-temannya kasih kunya jelek, kasih kunya orang tua buat anaknya dengan sebutan Ummu Fulan, Aba Fulan. Seperti Nabi SAW ketika beliau menghibur seorang anak sahabat yang punya mainan seekor burung kecil, tiba-tiba burungnya meninggal. Dia bersedih. Beliau memanggil dengan sebutan yang bagus, ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Ada sebutan Aba Umar. Ya, atau Abu Abdillah, atau Abu Abdurrahman, ya, atau Abu Umar, masih kecil enggak apa-apa. Bagus kalau kita kasih kunya daripada temannya yang kasih kunya yang jelek. Kasih sebutan panggilan yang jelek. Dan afan ikhwah, barakallahu fikum para jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang di negeri kita ini nama itu diplesetkan. Nama yang sudah bagus kayak Abdurrahman dipanggil Mamang. Ini kan hilang makna. Kadang Abdurrahim dipanggil Pipin. hilang maknanya. Ya, kadang-kadang nama yang bagus, maaf-maaf, oh ya, Ishak, kadang panggil Caken. Kan jauh maknanya. Ishak nama Nabi. Kadang Caken panggilan siapa? Itu kadang-kadang dalam pergaulan, itulah karena orang tua tidak perhatikan. Dan terkadang orang tua itu ikuti anak. Ketika anak membahasakan namanya belum fasih, ya, umama yang karena belum fasih, dia ngomong seperti di sedek namanya dia. Panggillah nama yang bagus, dan kalau kita mau kasih nama, kalau dipotong itu masih bermakna. Ya. Kalau disebut mengandung makna. Taib ya fil barakallahu fikum, ini penting buat kita. Termasuk ketika bayi lahir, ikhwah, ada sunnah yang kita kadang terlupakan, yaitu mentahnik anak. Di mana disebutkan di sini tahnik, yaitu mengunyah kurma, kemudian setelah lembut halus disuapkan kepada anak bayi ke dalam rongga mulutnya, ditempelkan dengan jari di bagian langit-langit mulutnya, sehingga anak yang baru lahir dia ya terangsang untuk dia akan terangsang sehingga akan cepat. Ya, ketika dia nantinya akan menyusu ibunya, terangsang dengan saraf-saraf yang tadi sudah dibangkitkan. Dan kenapa pakai kurma? Karena ada sunnah Nabi SAW di situ. Disebutkan riwayat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ulidali hulamun fatati bihi Nabi sallallahu fataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku dikaruniai anak laki-laki, lalu aku membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammau Ibrahim, beliau memberi nama anakku Ibrahim. Fahana kau bitamratin, beliau mentahnik dengan kurma. Wada'alahu bil barakah, dan beliau mendoakannya dengan doa barakah. Ini penting bagi kita orang tua. Ya, tahu sunnah ini kita laksanakan. Kalau dulu para sahabat mereka bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ambil barakahnya Nabi. Sekarang tidak boleh kita ambil barakah selain kepada Nabi. Ya, Nabi sudah wafat, kita enggak boleh datang ke Ustadz fulan, Kiai fulan supaya dapat barakahnya, tidak demikian. Ingat. Begitu pula riwayat Asma bintu Abu Bakar ketika melahirkan Abdullah ibni Zubair, ya, beliau membawanya ke hadapan Rasulullah SAW, dituturkan oleh Asma bin Bakar, fawada'athu fi hijrihi. Kemudian beliau letakkan itu Abdullah bin Zubair di pangkuannya, sumada'a bitamratin, kemudian beliau meminta kurma. Setelah diberinya beliau kurma, beliau mengunyahnya. Kemudian beliau menyuapkan ke dalam mulut Abdullah bin Zubair. Fakana awal syai'in dakhala jawfi riqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah pertama liur yang masuk ke dalam mulut Abdullah bin Zubair adalah liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau liur beliau itu barokah. Tapi kalau para kiai hati-hati. Berbahaya. Ya. Ya, berbahaya. Karena apa? Tidak ada barokah pada selain Rasulullah SAW. Hati-hati. Kalau kita mentazkiyah, mengatakan, mengkultuskan, oh fulan barokah. Ini termasuk hal yang tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan. Ya, tapi sudah menjadi tradisi di kalangan pesantren tertentu, yang namanya kiai dianggap suci sehingga ludahnya pun ditadah. Katanya barokah. Ya. Wal'iyadzubillah, bahkan ada satu tarekat, ya, dulu kami tahu dari saudara kita yang pulang dari Sri Lanka, kemudian di Indonesia juga ada ternyata. Tarekat ini mewajibkan anggotanya kalau menikahkan anaknya, malam pertama diberkahi sama kiainya. Setelah satu malam baru besok kembali pada suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira diludahi apa? Hadirin, tidak ada barokahnya. Kalau Rasulullah SAW jelas, beliau punya barokah. Jadi ingat, cukup kita orang tua sendiri tahnik anak, mulut bersih, tangan bersih, kunyah kurma. Dan kalau bilang enggak ada kurma Ustaz, antum kan sudah tahu Ramadan kurma banyak, simpan buat menyambut kelahiran anak. Ya, simpan berapa buah untuk ini, nanti pilih yang paling bagus, simpan dititipkan di kulkas tetangga atau kulkas sendiri. Nanti buat lahiran anak untuk tahnik. Kalau tidak ada kurma, bolehlah dengan yang manis, semisal madu yang bagus. Al-muhim kita doakan anak. Apa doanya? Ketika kita menyambut anak lahir, boleh juga sambil mentahniknya. Seperti Nabi SAW ajarkan doa. U'idhuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah min kulli ainin walammah. Aku mintakan perlindungan untukmu kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari segala syaitan dan kejahatannya dan binatang buas, dan juga dari mata-mata jahat dan sihir-sihirnya. Kita minta perlindungan kepada Allah sehingga anak kita, ya, dari awal sudah kita doakan, begitu lahir juga kita doakan. Dan subhanallah, ya barakallahu fikum, hikmah tahnik ini besar. Anak akan terangsang saraf-sarafnya sehingga ketika ia nantinya, ya, disusukan kepada ibunya, sudah ada kontra, ya, ada apa namanya, sudah terangsang sarafnya, ya, dengan sendirinya sudah bisa. Dan kita tahu bahwa ASI adalah makanan yang paling baik untuk anak. Hal yang perlu kami peringatkan untuk orang tua, kebiasaan tradisi yang batil menganggap bahwa plasenta yang lahir bersama bayi yang nempel di pusar itu dianggap saudara kembar atau saudara tua. Itu tidak ada. Di dalam agama ataupun dalam kedokteran, itu tidak ada kaitannya dengan saudara tua atau yang lainnya. Secara medis jelas, itu dulu ketika bayi dalam kandungan, seluruh makanan, minuman, oksigen yang dibutuhkan ditransfusi masuk, transfer lewat plasenta itu. Makanya plasenta intim di dinding rahim dan kaitannya dengan pembuluh darah pada ibu. Sehingga ketika terjadi kelahiran, otomatis pendarahan itu akut, besar, terjadi pada wanita. Keluarnya bayi bersama plasentanya. Nah, setelah anak lahir, itu plasenta tidak mungkin ada fungsinya, tidak ada, sudah putus, tidak perlu lagi pakai itu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, ketika anak lahir, satu pintu rizkinya ditutup, diputus, dijahit atau diikat, diputus, dibuang. Tidak lagi dia makan dari jalur itu. Tapi setelah ditutup satu, Allah bukakan dua, yaitu ASI, kiri kanan dari ibunya. Ya. Diganti oleh Allah dua pintu rizkinya. Ketika anak sudah tumbuh menjadi dewasa, sudah 2 tahun, gigi sudah besar, sudah banyak, sudah tumbuh, sudah sempurna, sudah bisa makan sendiri, pegang sendiri makanan, sudah bisa mandiri makan, maka ditutup dua pintu rizkinya. Tidak lagi minum ASI. 2 tahun jatahnya menyusu. Setelah 2 tahun dua pintu ini ditutup, Allah bukakan 4 pintu rizki. Yaitu apa? 2 berupa makanan dari tumbuhan dan dari binatang. 2 air, susu dan air tawar. Ya, Allah siapkan kalian makanan minuman dari 4 pintu rizki. Sampai engkau saatnya meninggal dunia, yang 4 tertutup. Pintu rizkimu tutup setelah meninggal dunia. Kalau engkau soleh, seperti engkau lahir dalam keadaan fitrah, engkau pulang kepada Allah masih di atas fitrah, di atas iman, 4 pintu rizki dunia ditutup, 8 pintu surga Allah buka. Bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah pentingnya kita, ikhwah barakallahu fikum, mendidik anak menjadi anak yang soleh, solehah, untuk orang tua bisa dapatkan manfaat darinya di dunia dan manfaat besar baginya kelak di akhirat. Maka berilah nama anak yang baik, beri anak kunyah yang baik, tahnik anak, jangan lupa sertakan doa. Sudah isya. Ya fila barakallahu fikum, ya. Saya tambahkan, jangan lupa untuk orang tua senantiasa perhatikan tersusuan anak. Karena menyusui anak termasuk perkara wajib orang tua terhadap anak. Ini hak anak. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, dan orang tua hendaknya menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimar radha'ah, bagi orang yang menginginkan menyempurnakan susuan. Sehingga bagus kalau kita diatur kelahirannya supaya anak juga tidak terlalu dekat jaraknya, dan tidak kerepotan mengasuhnya, juga terpenuhi hak-haknya. Adapun kalau ternyata tidak bisa, itu di luar kemampuan kita. Bagaimana caranya bisa diatur suami istri, bagaimana supaya bisa diatur jarak kelahiran anaknya? Yang penting tidak melanggar syariat, tidak harus ikut dengan cara-cara medis yang harus begini, harus begitu, yang khawatir nanti melanggar syariat. Karena KB itu bukan berarti kita membatasi, tapi kita mengatur. Keluarga berencana, rencanakan keluarga Anda. Berapa tahun sekali anak? Kalau setahun satu, tentunya akan agak repot. Repot uminya, abinya tidak terlalu. Tapi ibunya menyusui, yang ngandung, subhanallah, berat. Perut besar, tangan masih dukung lagi, satu gandeng lagi. Subhanallah. Abinya jalan santai, uminya bawa 3. Abinya santai saja lenggang tangan. Ini kadang-kadang, kasihan. Ikhwah barakallahu fikum. Masalah susuan, jelas Allah sudah atur. 2 tahun disusui anak kalau ingin sempurna susuannya. Dan subhanallah, Islam memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Jangan gampang-gampang memberikan susu sapi saja supaya ibunya tidak repot. Hadirin, bagaimanapun ASI itu yang terbaik. Walaupun dalam pertumbuhan anak yang nyusu ibu kadang lambat, adapun yang pakai susu sambung, susu sapi, cepat tumbuhnya. Ya otomatis sapi 4 bulan sudah besar. Kalau anak 4 bulan masih kecil, beda nutrisinya. ASI itu yang paling bagus. Karena dengan ia menyusu ibunya, secara kejiwaan anak pasti tenang. Ibu pun tenang. Coba antum perhatikan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ketika dibuang oleh ibunya ke sungai dan menggir di istana Fir'aun. Nabi Musa menangis tidak diam-diam. Kenapa? Lapar, haus. Tapi tidak satu pun perempuan yang menawarkan untuk menyusui. Dia mau menyusu padanya. Sampai akhirnya ditemukan dengan ibu susu asli ibunya sendiri. Baru diam. Ini menunjukkan betapapun ibu kandung itu lebih besar pengaruh kepada anak. Sehingga apa yang kita sampaikan kemarin, kenapa kita pilih wanita solihah, sehingga ketika ibu ini solihah, anak yang dia lahir darinya akan terdengar darinya, dari lisan ibunya, sambil menyusui anaknya, bisa sambil murojaah adik kakaknya, atau dia murojaah hafalannya, sehingga anak dari kecil sudah terbiasa mendengar. Tapi bagi ibu yang gak pernah ngaji, gak ngerti ngaji, gak bisa doa, gak bisa baca Quran, anak kecil mau bobo, dinyanyi Nina Bobo. Apa artinya Nina Bobo? Doa bukan itu. Bukan doa ya ikhwah, barakallahu fikum. Ditakut-takuti, jangan nangis nak, ada hantu di luar nak. Subhanallah, bukan diruqyah. Karena nangis, jangan-jangan diganggu. Malah ditakut-takuti nak, jangan nangis, sudah malam, ada hantu, nanti hantu datang. Ngeri hadirin. Siang ditakutin, jangan nangis, nanti disuntik sama dokter. Ditakut-takutin gak bener lagi. Karena gak ada ilmu, bagaimana mau didik? Ya barakallahu fikum, karena sudah isya, sampai di sini insyaallah kita sambung pertemuan mendatang. Mudah-mudahan ini semua untuk membenahi dan memperbaiki pendidikan di rumah kita masing-masing. Semoga Allah beri kita taufik hidayah untuk kebaikan kita. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.